apakah akan dipertanggungjawabkan satu di antara ilmu yang kita miliki dan tidak diamalkan? Ya kalau ada ilmu dan dia tidak amalkan, itu kembali kepada jenis ilmunya. Kalau wajib diamalkan, ini jelas ya pertanggungjawabannya kalau dia tidak amalkan. Iya. Kemudian dia mampu mengamalkannya. Ada ilmu tapi dia tidak mampu mengamalkan. Dia tahu ilmunya, mau diamalkan, tapi dia tidak punya kemampuan. Ya, tidak punya kemampuan misalnya. Contoh, membebaskan seorang budak. Hah? Bayar kafaro kan, bebaskan seorang budak, kan begitu. Ya, dia cari budak, tidak ada. Berdosa kalau tidak bebaskan budak. Tidak bisa dikatakan berdosa, karena dalam hal ini dia tidak mampu untuk hal tersebut. Jelas ya? Tapi seorang itu harus berhati-hati pada ilmu yang tidak diamalkan. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua supaya giat dalam mengamalkan apa yang kita ketahui. Dan semoga Allah memberkahi ilmu yang kita pelajari dan menambah kita petunjuk.